Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran bahasa Arab kita. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita pada pertemuan yang ke-7 dari target 9 pertemuan yang sudah kita rencanakan. Dan materi kita sekarang kita terakhir pada halaman ke berapa Pak Arif? Halaman 25 ya. Nah, kemarin enggak ikut ya. Sebelum kita masuk atau melanjutkan pelajaran kita, kita mengulang al-hiwar allati aw allazi fi as-saffa ar-rabi'a wal 20. Kita membaca kembali percakapan yang ada pada halaman 24. Aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Min aina anta? Min aina anta? طيب انا من الياباني ومن اين عمار هو من الصين ومن اين حامد هو من الهند ومن اين حامد diulangi هو من الهند اين عباس خرج اين ذهب ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض. طيب dibaca bersama-sama ya. Iqra'u ma'an min al-awwal ila al-akhir. طيب 1 2 3 min aina anta ana min al-yabani wa min aina ammar huwa min as-sini wa min aina hamidun huwa min al-hindi aina abbas kharaja aina dhahaba dhahaba ila al-mudir wa aina dhahaba ali dhahaba ila al-mirhad. Baik, sekarang kitabnya ditutup. Nah, istami'u wa raddidu, didengarkan kemudian diulangi. Ini melatih pendengaran kita ya. Jadi habis baterainya. Baik, istami'u wa raddidu, didengarkan kemudian diulangi. Baik, min aina anta? Ana min al-yabani wa min aina ammar huwa min as-sini wa min aina hamid huwa min al-hindi aina abbas kharaja aina dhahaba dhahaba ila al-mudiri wa aina dhahaba ali ذهب إلى المرحاض. طيب. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita murojaah materi yang telah lalu. Huruf jar ketika dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isim hukumnya menjadi apa, Pak Radif? Majrur. Nah, isim yang dimasuki oleh huruf jar maka isim tersebut hukumnya majrur. Biasanya ditandai dengan apa, Pak Arsyad? Dengan kasroh. Taib, ahsanta. Bisa menyebutkan contoh-contoh huruf jar, Pak Andika? Min, Pak Andika. Min ila, ala, fi. Taib. Arti min. Sampainya Pak Andika. Namanya siapa? Bram ya. Bram baru ikut ini. Di sini ya. Bram. Min artinya apa? Dari. Taib. Ila. Ila Pak Maman. Ila. Kharajal mudiru minal baiti ilal masjidi. Min dari ila. ilallah. Apa artinya ilah? Mas Agus, ilah. Ke. Berikutnya ala. Mas Dwi, di atas. Terus fi, Mas Yusuf. Nah, di dalam. Nah, ini huruf-huruf jar. Nah, kaidah yang masyhur yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah setiap huruf jar yang dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isim menjadi majrur. Naam. Alamatuhu al-kasrah. Di antara tanda naam dari isim yang kemasukan huruf jar adalah kasrah. Harakatnya di kasrah. Naam. Baik, sekarang kita masuk ke PR ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib. Pokoknya metode ataupun tata cara dalam belajar bahasa Arab ketika kita mendapatkan kosakata baru atau kalimat baru, maka kita kasih harokat kalau itu belum tahu harokatnya, kemudian dikasih terjemahan di bawahnya kecil, misalnya ajib misalnya ya, ini kita kasih garis dari bawah dan artinya jawablah. Setiap kali kita mendapatkan kosakata baru, maka langkah ini yang kita lakukan, menggaris bawahi kemudian diterjemahkan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah. Ani artinya dari. Al-as'ilah jamak dari as-su'al, bentuk jamak dari as-su'al. As-su'al artinya pertanyaan, soal-soal. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ajib anil as'ilatil atiyati. Baik. Ini berdasarkan hiwar atau muhaddatsah atau dialog percakapan yang ada pada halaman 24. Nah. Baik. Pak Arif yang pertama, min aina anta? Sesuai dengan yang di teks dulu, ya. Ya. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Baik. Min aina anta? Ana minal yabani. A anta minal filipini? Pak Arsyad. A anta minal filipini? La. Baik. Ana minal yabani. Ketika jawabannya itu tidak, maka kita gunakan la. Artinya tidak. La ana minal yabani. A anta minal filipini? La ana minal yabani. Taib. Asalith. Asualu salith. Pak Andika. Pertanyaan yang ketiga. Man minas sini? Siapa yang dari Cina? Man minas sini? Taib. Ammarun. Huwa minas sini. Man minas sini? Nam ammarun. Taib. Rabi. Mas Bram, man min aina Hamidun? Taib, huwa minal Hindi. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Al khamis, Mas Agus. Aywa. Abbasun. Aina dhaba Abbasun? Aina Abbasun? Ya, aina dhahaba Abbasun. Aina kemana? Dhahaba pergi. Abbas, Abbas. Kemana perginya Abbas? Khoroja. Khorojanya kemana? Perginya kemana? Khoroja ilal mudiri. Taib, dhahaba ilal mudiri. Nah. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Taib, as-sadis. Mas Dwi. Adhaba aliyun. Taib, adhahaba aliyun ilal mudiri? La, aliyun dhaba ilal mudiri. Taib, ahsanta. Adhahaba aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke al-mudir, kepala sekolah? La, dhaba aliyun ilal mirhadi. Berdasarkan paragraf terakhir. Nah. Taib, ana baca, kemudian ditirukan. Min aina anta? Ana minal Filipina atau ana minal Yabani? Ana minal Yabani. A anta minal Filipini? Anta minal Filipini. La, ana minal Yabani. La, ana minal Yabani. Man minas sini? Ammarun. Ammarun. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina dhaba Abbasun? Dhaba Abbasun ilal mudiri. Dhaba Abbasun ilal mudiri. Adhaba Aliyun ilal mudiri. Adhaba Aliyun ilal mudiri. La, dhaba Aliyun ilal mirhadi. La, setiap kata tanya intonasinya dinaikkan ya. Min aina anta? Anta minal Filipini? Man minasini? Demikian kalau apa kalimat pertanyaan dinaikkan intonasinya, kemudian ketika jawaban baru turun titik. Adzhaba Aliun ilal mudiri? La, dzhaba Aliun ilal mirhadi. Titik. Kita masuk ke tamrin yang ketiga, at-tamrinu tsalits. Tamrin yang kedua sudah kita jelaskan pada atau kita kerjakan pada 6 pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke at-tamrinu tsalits. Tamrin yang ketiga, yang kedua sebelumnya, iqra waqtu ma'dhi awakhiril kalimat. Ini terkait dengan kaidah huruf jar, penggunaan huruf jar. Ketika dia masuk ke dalam isim, maka isimnya menjadi majrur, harokatnya di kasrah. Dan ini sudah kita jelaskan. Yang sekarang kita masuk ke tamrin utsalits. Tamrin yang ketiga, ikra waktub, baca dan tulislah. Nah, sekarang bawa buku tulis nggak nih? Nggak bawa ya? Bawa nggak? Ada? Kalau nggak ada, ada kertas kosong nggak? Kertas kosong. Sekarang kitabnya ditutup ya. Kitabnya ditutup, dibagikan kertas kosong atau yang punya. Ada yang punya? Ada ya, binder gitu? Tidak ada. Ini ada. Ya untuk peserta yang ini, Pak. Untuk pesertanya, satu-satu. Satu orang dapat satu ya. Yang belum punya, yang belum punya, yang belum punya aja, yang sudah punya enggak apa-apa. Yang belum punya itu dibagi dua, Pak Arsyad dibagi dua. Sini Min, sini Min. Tep, siapkan kertas sama pulpen ya. Siapkan kertas sama pulpen. Ya, dibagi dua. Sekaligus sebagai latihan. Latihan mendengarkan kemudian menulis kembali. Jadi komponen dalam berbahasa itu ada tiga ya. Pak Eko belum, Pak Eko? Pak Eko, monggo ya. Jadi komponen dalam berbahasa itu ada tiga ya. Yang pertama adalah lisan, itu dalam rangka untuk mengucap, mengulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah tangan, dalam rangka untuk menulis. Kemudian yang ketiga adalah telinga untuk mendengarkan, kemudian bisa memahami. Baik. Nah, kalau tiga-tiganya ini kita optimalkan, telinga, tangan, kemudian lisan, insyaallah dalam berbahasa antum akan mahir. Nah. Sehingga harapannya seperti ini. Telinganya digunakan dengan baik, kalau pelajaran enggak ngantuk. Nah, ini termasuk penggunaan telinga dengan baik. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, hatinya untuk memahami, au al-qasma. Telinganya didengarkan, nam wahwa syahid, mendengarkan juga, dihadir dalam pelajaran. Nah, baik sekarang anak dikte ya, antum dikte, anak dikte, antum berusaha untuk menulis, latihan, tes, gimana kira-kira hasil dalam 6 pertemuan terakhir ini. Nah, sudah sebulan ini, dilatih tidak apa, yang salah biar kelihatan salah, nah, yang benar ya alhamdulillah. Nah, saya yakin banyak salahnya. Baik, yang pertama al-jumlatul ula, kalimat pertama. Ana akra'u al-jumlah marotain au salah marot. Ana baca 2 atau 3 kali ya, untuk mendengarkan kemudian ditulis. Nah. Al-jumlatul ula, yang pertama ditulis ya, siap ya. Pak Eko siap ya. Baik. Min aina Fatimatu? Diarokati, salah harokat, salah. Al-jumlatul ula, kalimat pertama. Min aina Fatimatu? Jangan khawatir, pokoknya 3 kali itu pengulangan. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Al-jumlatul ula, kalimat pertama, min aina Fatimatu hiya minal hindi. Al-thaniyah, yang kedua. Al-thaniyatu kharaja al-mudarrisu minal fasli. Gak boleh nyontak ya Pak Aman ya. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba. Terus, masih sambungannya, kalimat kedua. Wa dhahaba ilal mudiri. Wa dhahaba ila al mudiri. Wa dhahaba ilal mudiri. Athaniya, u'idul kalam. Kharaja al mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Pak Jumartin langsung kertas ya. Baik, ats-tsalitsah, yang ketiga. Pokoknya kosakatanya insyaallah sudah disampaikan semuanya. Baik, ats-tsalitsah, dzahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Al-thalithah, yang ketiga, ana ulangi. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Jadi panjang pendeknya itu apa namanya, perhatikan dengan kalau panjang dikasih tanda panjang dengan apa namanya, dengan huruf yang tepat. Ar-rabi'ah, yang keempat. Ar-rabi'ah, yang keempat. Kharaja kharaja Hamidun min al-ghurfati. Kharaja Hamidun min al-ghurfati. Kharaja Hamidun min al-ghurfati. Kalau dibaca langsung, kharaja Hamidun min al-ghurfati. Kharaja Hamidun min al-ghurfati. Wa dhahaba, lanjutannya, wa dhahaba wa dhahaba ilal hammami, wa dhahaba ila al hammami. وذهب إلى الحمام. طيب نعيد الكلام. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. الخامسة yang kelima terakhir. Biar tegangnya sudah hilang. الخامسة yang kelima. Man kharaja minal fasli, man kharaja min al fasli, man kharaja min al fasli طيب نعيد الكلام نعيد الجملة. Man kharaja minal fasli, taib intahal waqt, waktunya sudah habis. Ana ulangi dari kalimat pertama sampai kalimat kelima. Kurang baik apa ana ya? Tak ulang-ulang, masya Allah ya. Ini namanya masya Allah. Taib nomor satu, al-jumlatul ula aqra usad syariah. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Diperhatikan kerjaannya masing-masing. Tsaniyah, yang kedua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Tsalitsah, dhahaba at-tajiru ilad dukkani. Arabi'ah, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Al-khamisah, man kharaja minal fasli. Sekali lagi. Sudah cukup? Cukup ya, sudah puas insyaallah. Paling maksimal 60. 60 itu. Baik, sekarang ditukar dengan sampingnya. Ditukar sampingnya. Pak Arif dengan Pak Arsyad, Pak Andika dengan Mas Bram, Pak Maman dengan Pak Dwi, Pak Eko. Pak Maman dengan Pak Eko. Mas Bubi sama Mas Agus, Mas Dwi sama Mas Yusuf. Pak Sumartin saya mana? Langsung. Baik, coba dibuka halaman 25. Halaman 25 coba dicocokkan dengan yang ada di tulisan. Perhatikan di antara metode, di antara tips, perhatikan dulu sebelum antum menertawakan pekerjaan teman. Coba antum perhatikan tata cara panjang pendek. Mungkin yang di antara antum salah itu adalah terkait dengan panjang pendek. Jadi untuk memanjangkan fathah, ya, untuk memanjangkan fathah itu caranya dengan menambahkan alif. Ya, misalnya kitabun. Antum dengarkan, kitabun, bayangkan. Bayangkan tulisannya, jangan bayangkan ana. Nah, kitabun, taknya panjang, kitabun. Karena taknya panjang, dia fathah, tambahkan alif setelahnya. Kitabun. Bisa diikuti ya. Jadi untuk memanjangkan fathah itu dengan cara menambahkan alif. Untuk memanjangkan dhammah, maka tambahkan wawu sukun setelahnya. Nah, misalnya maksurun. Antum bayangkan mim kaf mak su-nya panjang, tambahi wawu sukun, maksurun. Nah. Ini untuk memanjangkan dhammah seperti ini dengan menambahkan wawu sukun setelahnya. Atau ingin memanjangkan kasrah, maka caranya adalah menambahkan ya sukun setelahnya. Contohnya adalah misalnya tawilun au qasirun, pendek, qasirun. Shadnya panjang, maka tambahkan setelahnya ya qasirun. Ya, ini tata cara memanjangkan harokat. Fathah cocoknya dengan alif, nam wawu dhammah cocoknya dengan wawu, kasrah cocoknya dengan ya. Ini kalau antum memahami kaidah ini atau kaidah seperti ini, insyaallah antum akan mudah dalam menulis bahasa Arab atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Bisa difahami ya kaidah seperti ini ya. Coba antum sekarang cocokkan dengan kalimat-kalimat yang ada pada tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu kunci jawabannya. Nomor 1 dengan nomor 5. Ya, mudah-mudahan barangkali di antara antum ada yang jadi dubes nah untuk Arab Saudi. Kan sudah punya modal ya, misalnya Pak Eko ya diutus ke Saudi jadi dubes di sana. Sudah Masya Allah sudah terlatih untuk nulis ya gitu. Disesuaikan ya dengan halaman 25 bagian 1 itu. Min aina Fatimatu. Disesuaikan aja. Salah sedikit saja, misalnya salah panjang pendeknya dianggap salah. Ya. Salah apa namanya? Hurufnya juga dianggap salah. Salah satu. Iya, salah. Enggak ada setengah pokoknya salah. Iya, salah. Enggak salah semua, enggak apa-apa ya. Nah, pertama kali salah semua itu enggak apa. Nah, yang baru pertama belajar kan, ya, insya Allah enggak apa. Pertemuan kedua salah juga masih dimaklumi. Gimana? Kelebihan huruf apalagi salah. Nah, korupsi salah, kelebihan juga salah. Nah, harus sama persis. Nah, walaupun mungkin agak jelek tulisannya ya. Nah, tapi insya Allah kalau dia hurufnya benar enggak apa. Pokoknya nulis itu artinya terlatih. Kalau antum terlatih, insya Allah gitu. Atau di antara antum nanti ada yang misalnya jualan mebel di Arab Saudi, kwitansinya kan pakai bahasa Arab ya. Nah, Pak Aman misalnya, wah biasa, kirim mebel dari Jember ke Saudi misalnya. Nah, seperti itu. Tapi dinilai ya, betul dikalikan 2 nilainya 10. Nah. Titiknya di atas 2 gitu. Kalau titik mungkin masih di mending ya. Contohnya apa? Apa? Harusnya. Oh, enggak ada titiknya. Salah. Ada titiknya melihat. Iya, salah. Mudhir enggak ada. Ya pikir. Pokoknya salah sedikit salah. Enggak bisa disogok ya. Ya, dikalikan 2. Betul dikalikan 2. Betul. Berarti 5 kali 2. Iya, betul semua dikalikan 2 berarti 10. Enggak ada harokatnya. Enggak ada harokatnya. Tadi pakai harokat ya. Enggak ada harokatnya salah ya. Enggak apa. Mau latihan kok namanya latihan kok. Jangan kecewa, jangan mutung. Waduh, dapat 0 pulang. Enggak apa. Baik, sudah? Tak tulis ya hasilnya ya biar buat kenang-kenangan. Pak Arif nilainya berapa Pak Arsyad? Salah semua. Nilainya berapa? 0 Pak ya. Nah, insyaallah daripada min kan mesti 0. Taib Mas Arsyad, Pak Arsyad. Berapa Pak Arif? Nilainya berapa Pak Arsyad? 100. 10 atau 100? 100 ya, betul semua ya. Ya, 10 atau 100. Baik, Pak Andika. Berapa Mas Bram? Salah semuanya, Masya Allah. Berarti nilainya 0. Mas Bram, berapa Pak Andika? Belum ya. Pak Maman, berapa Pak Eko? Betul semua? Salah semua. Baik, Pak Eko sekarang. Berapa Pak Maman? Pak Eko berapa? Iya. Salah 5 juga. Oh. Cuma salah 5 kan ya? Tapi Mas Bobby. Berapa Mas Agus? Salah. Betul 3. 6, 60 masyaallah. Terus Mas Tri. 0 juga. Oh, Mas Bobby 0 ya, sudah tadi. Mas Tri. Mas Yusuf. 100. Oh, Masya Allah. Mas Yusuf? Betul 1. Ya. Yeah. Yusuf. Pak Cimartin. Berapa? 90. 40. Benar 2. Masya Allah. Coba lihat hasilnya biar barangkali kesalahannya di mana bisa dikumpulkan ya. Sekaligus di siapa Arsyad ya? Enggak apa-apa, enggak usah malu. Belum semester terakhir. Pak Andika nih ya? Ini Pak Andika atau siapa ini? Ini yang nol siapa? Pak Andika? Ini sudah lumayan ini. Ramas. Ini Pak siapa? Pak Eko ya? Pak Timatu. Alif Lam Pak, anu ya Pak Eko ya? Di Alif Lamnya Al Mudarrisu. Al Mudarrisu itu pakai Alif Lam nih. Nah. Jadi sering kesalahannya seperti yang sudah-sudah. Al Mudarrisu Alif Lamnya. Kayak lumayan. Mas Bobi coba lihat hasilnya. Lihat coba. Enggak apa, barangkali bisa diberi masukan kan. Mas Agus ini ya? Yang ini siapa? Ini Agus, Mas Agus. Mas Dwi, hasilnya? Hai, Mas Yusuf. Hai, Mas Allah. Tapi untuk kelas pemula insyaallah sudah apa namanya? Cukup mengenaskan memuaskan. Baik, ada yang 100 masyaallah alhamdulillah. Naam. Baik, jangan pesimis. Naam, kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal terus biasanya. Nah, baru sukses itu kadang-kadang di percobaan yang ke-11 atau ke-12 dan seterusnya. Naam. Ya. Iya. Yeah. Gitu. Emang. Tadi kan di sini kan pendek kan? Hamidun panjang. Hanya panjang. Kan? Hanya panjang. Hamidun. Panjang. Insyaallah Hamidun panjang. Oh, iya, gitu. Jadi anak baca sesuai dengan panjang pendeknya. Salah panjang pendek artinya salah juga. Contohnya seperti Allahu Akbar, itu kalau seseorang muadzin misalnya dia adzan Allahu Akbar, baknya panjang, itu artinya sudah bukan Allah Maha Besar lagi dan bisa berbahaya. Akbar gitu, itu Akbar dan panjangnya bak itu bermakna gendang, genderang. Jadi kalau kita membaca Allahu dengan memanjangkan bak, ini naudzubillah, artinya salah. Bisa apa namanya bermakna tidak tepat dan bahkan bisa bermakna kufur karena kesalahan panjang pendek. Sehingga pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya belajar tajwid, ilmu qiraah, belajar membaca Al-Qur'an di sini itu. Sehingga ini sebagai batu loncatan ya. Sekarang kita belajar di sini, duduk di sini bukan berarti misalnya kalau pelatihan ini selesai kita semuanya berhenti dari belajar, tidak ada. Nah, tidak ada kata berhenti dalam belajar, terus berusaha untuk belajar terus. Nah, dimanapun ada kesempatan di sini kita gunakan untuk belajar. Nah, tidak mengenal usia belajar itu. Kita semuanya di sini insyaallah masuk Islamnya dari kecil kan ya? Ya. Antum bandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk Islam dalam usia 39 tahun. Tapi bisa menjadi orang ulama, ulamanya sahabat. Kan gitu ya? Di antara sahabat yang lainnya masuk Islam dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua. Lah kita ini mungkin di antara kita usianya belum ada yang 39. Pak Arsad sudah 39? Sudah 39. Pas 41. Pak Aman berapa? 45 ya. Ya enggak apa, kurang lebih lah. Insyaallah. 44. Nah, ya, masyaallah. Masih artinya masih ada kesempatan. Artinya sekarang kan masih 44. Artinya masuk Islamnya kan masih dari kecil kan itu. Masih ada rentang perbedaan yang jauh. Sehingga min fadlikum, atau mari kita sama-sama untuk menggunakan usia kita untuk belajar, terus dan belajar. Nah, semoga dengan usaha kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mendapatkan pemahaman yang baik. Allah tidak menilai pada hasil kita, apa namanya, hasilnya seperti ini, tidak, tapi usaha kita. Yang dinilai dari setiap apa amalan dan setiap suatu pekerjaan lah dari usahanya. Seorang semakin berusaha dengan kiat, insya Allah pahalanya akan semakin besar. Nah, baik, kita masuk ke, atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Kalau kita belum tadi? Ya. Ya, kita bun. Tapi kalau seperti ini digandeng dengan pak, enggak mungkin. Karena kalau panjang di tengah jadinya alif kan nanti lam. Kita bun gitu, tanpa alif gitu ya. Kalau seperti ini, kalau kita gundul enggak bisa bedakan kita. Ya, kalau kita gundul seperti ini, itu membacanya akan menjadi kutubun. Bisa. Ya. Tetapi kalau apa namanya bahasa Arab yang ya seperti ini tambah alif, kitabun. Kalau kecuali dalam Al-Qur'an ya, mushaf itu seperti ini kalau mushaf. Tapi kita belajar yang apa namanya bukan mushaf, apa rasem dalam mushaf tidak, tapi belajar bahasa yang digunakan secara resmi di apa namanya di ya dalam kitab-kitab para ulama. Jadi kalau seperti ini tidak dibaca dengan kitabun tapi dibaca dengan apa? Kutubun. Kutubun ini bentuk jamak dari kitabun. Kitab-kitab artinya. Kitabnya lebih dari 2-3 minimal. Nah, seperti ini kitabun. Jadi kesulitannya atau kesalahannya biasanya pada di sini. Cara memanjangkan harokat. Ya. Jadi tipsnya adalah ketika harokatnya fathah maka ditambah dengan alif. Ketika harokatnya dhammah untuk memanjangkannya dengan wawu as-sukun. Kemudian kalau kasrah cara memanjangkannya adalah dengan tambahan ya sukun. Nah. Jadi ini akan memudahkan kita dengan cara kita melatih telinga kita mendengarkan dan memperhatikan panjang pendeknya huruf tersebut. Misalnya Fatimatu, yang panjang fa-nya, berarti fa-nya ditambahi dengan alif Fatimatu. Kemudian Hamidun, ha-nya panjang tambahi alif mim dal Hamidun, dan seterusnya. Antum bisa kiaskan pada 6 kata-kata yang lainnya. Iya, harus didengar. Iya, bisa jadi kita belum terbiasa, karena belum terbiasa. Apa, telinga kita ini kalau sudah terbiasa insyaallah akan ini bisa membedakan ini ta, ini da, ini apa namanya dot, ini da, ini dha, ini yang lainnya juga, ini a, hamzah atau ain. Nah, sebagaimana cerita yang saya sampaikan dulu ya di awal-awal pelajaran dulu, seorang Afghanistan yang masuk ke suatu masjid, ternyata kebetulan ada kita orang, kemudian pada intinya dia minta sumbangan gitu, minta sumbangan, maksa, ngotot, tapi pakai bahasa Arab, seolah-olah dia memang berasal dari Arab gitu, dari Afghanistan. Tapi ketika nggak keluar fulus, akhirnya dia awas, marah, sampai akhirnya mengeluarkan apa namanya, adab yang kurang bagus. Nah, takmirnya ketika itu mengucapkan makhraj yang salah. Nah, ketika dia mengucapkan ta'adzab ya akhi, hamzahnya berubah menjadi ain. Dalnya berubah menjadi dal. Niatnya ingin mengatakan ta'adab, beradab sopan dikit lah gitu. Tapi dia salah ucap menggunakan apa? Ta'adzab. Adzab. Adzab artinya siksa. Dia tambah marah. Al-adzabu minallah. Naam. Ini kesalahan fatal. Naam. Tapi masih mending karena sifatnya lah ucapan biasa. Tapi kalau membaca Al-Qur'an, kemudian kita apa namanya? Qiraatul Qur'an atau terkait dengan azan dan seterusnya, kalau salah itu berbahaya karena terkait dengan kalamullah, terkait dengan kalam ilahi atau terkait dengan lafaz-lafaz dalam ibadah. Sehingga ini sebagai motivasi untuk kita semuanya untuk semakin bersemangat dalam belajar, memperbaiki bacaan kita, karena inilah yang akan bermanfaat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agama ini yang akan membawa apa namanya? Keselamatan kita. Nah, seorang yang agamanya bagus, nah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan bermanfaat kelak. Berapapun harta yang kita miliki di dunia, sebanyak apapun yang kita miliki, enggak akan kita bawa mati. Tetapi dengan agama ini, dengan pemahaman ilmu agama ini, itulah yang akan membantu kita, amalan kita, dan seterusnya, itu yang akan membantu kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu, hari kiamat, la yanfa', enggak akan manfaat lagi, enggak akan berguna lagi malun, harta, wala banun, dan anak-anak, hartanya sebanyak apapun, anak-anak secerdas apapun, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi ini, enggak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari maksiat, yang selamat dari kesyirikan, yang selamat dari amalan-amalan yang khurafat, itu yang akan selamat nah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah selamatnya dengan apa? Dengan ilmu. Kita belajar dulu. Nah, dengan belajar di antaranya seperti ini. Kita belajar nah bahasa Arab, belajar tajwid, belajar qiraah dan seterusnya. Baik. Sekarang kita baca at-tamrinu tsalits. Nah, ana aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Ana ulangi, ana baca, antum ulangi. Pokoknya setiap kita mendapatkan suatu kalimat, pada intinya dalam belajar bahasa itulah dengan cara mengulang membaca, talaffuz, diulang dan diulang. Baik. Al-jumlatul ula, kita mulai dari yang pertama. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Dhahaba at-tajiru ilal dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Yang kelima, man kharaja minal fasli, kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suki. Khadijatu minas sini, wa khalidun minal yabani. Baik, sekarang dibaca bersama-sama dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Baik, wahid ithnan thalatha. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Man kharaja minal fasli? Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Baik. Sekarang kitabnya ditutup, diulangi. Istami'u wa raddidu. Ini metode yang sering kita lakukan. Yang pertama membaca, kemudian membaca bersama-sama. Yang pertama menirukan, kemudian membaca bersama-sama. Yang ketiga mendengarkan dan mengulangi. Ini akan melatih lisan kita. Baik. Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Dhahaba at-tajiru ilal dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati. Kharaja Hamidun minal ghurfati. Wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Man kharaja minal fasli? Kharaja talibu minal madrasati? Kharaja talibu minal madrasati? Wa dhahaba ila suqi. Baik, kita akan gabung. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Khadijatu minas sini. Wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Taib. Sering gitu dilatih di rumah, juga dilatih seperti itu. Nah, pertama membaca, kemudian pertama menirukan, membaca, kemudian mendengarkan dan mengulangi. Baik, sekarang masuk ke tamrinur rabi. Tamrin latihan yang keempat. Do. Do itu artinya letakkan atau isilah. Do fil faraghi, letakkan fi di dalam atau pada. Al faraghi. Al faragh. Titik-titik tempat kosong. Fi ma yali, berikut ini, pada berikut ini. Harfa jarrin, harfa jarrin, huruf jar, munasiban, yang sesuai, yang tepat. Jadi adha fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban, letakkanlah atau isilah pada titik-titik berikut ini huruf jar yang tepat, yang sesuai, yang cocok. Letakkanlah huruf jar yang tepat pada titik-titik di bawah ini. Nah, diberi pilihan min ila fi ala. Nah, min ila fi ala. Baik. Artinya sudah kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Min dari, ila ke, fi di dalam, ala di atas. Baik. Al-jumlatul ula. Pak Jumardin. Yang pertama, al-kitabu, al-kitabi, al-maktabu, al-kitabu, al-maktabi. Al-kitabu al-maktabi. Terjem Pak Jumardin, diterjemahkan. Kitab itu di atas meja. Taib, al-kitabu al-maktabi. Kitab itu di atas meja. Al-kitab, kitab, ala di atas, al-maktabi. Lebih tepat, ala. Al-kitabu al-maktabi. Thaniyatu, Pak Arif. At-talibu minal fasli. Taib, diulangi. At-talibu panjang pendeknya. At-talibu. Ayo, ahsanta. At-talibu minal fasli. At-talibu minal fasli. Ada yang tepat lagi enggak? Di dalam kelas. Fi, ayo. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Taib ats-tsalitha, Pak Arsyad. Dhaba hamidun ilal jami'ati. Taib, ahsanta. Dhaba hamidun ilal jami'ati. Dhaba ali hamidun ilal jami'ati. Terjem, Pak Arsyad. Hamid telah pergi ke universitas. Taib, Hamid telah pergi ke universitas. Al-jami'ah, kampus, universitas. Ila, dhaba hamidun ilal jami'ati. Taib, Pak Andika. Rabi'ah. Taib, kharajal mudiru minal madrasati. Terjem. Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Taib, kharaja al mudiru, kepala sekolah telah keluar. Min dari al madrasati, dari sekolah. Taib. Ba'dahu, Mas Bram. Alal yabani. Dhahaba Muhammadun apa? Ila sini alal yabani. Artinya apa? Dhahaba artinya? Dhahaba pergi. Muhammadun, Muhammad pergi ke Tila. Ila sini ke Cina. Terus ala. Ala di atas Jepang gitu. Jadi pakai pesawat itu ya. Zahaba Muhammadun. Gimana? Coba Pak Maman, sekarang Pak Maman. Zahaba Muhammadun. Ewa. Baik, ya ini lebih tepat ya, Mas Bram ya. Zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Dapat 100 harusnya tadi itu. Baik, zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Baik. Bisa diikuti ya. Yang pertama menggunakan ala, al-kitabu alal maktabi. Athaniyatu at-talibu fil fasli. Athalithatu dhaba hamidun minal ilal ja ilal jami'ati. Taib, rabi'ah kharajal mudiru minal madrasati. Al-khamisah dhaba Muhammadun minasini ilal yabani. Taib, kita baca al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun ilal jamiati. Kharajal mudiru minal madrasati. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Taib, panjang pendeknya ya. Ilal yabani. Taib, dibaca bersama-sama. Taib, nomor 1 sampai nomor 5. Taib, wahid ithnan thalatha. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun ilal jamiati. Kharajal mudiru minal madrasati. Dhahaba Muhammadun minas sini wa ilal yabani. Sampai ke perucut-perucut. Baik, sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Al-kalimat, kata-kata atau kosakata al-jadidah yang baru. Al-kalimatul jadidah itu kosakata baru. Taib akra'u thum antum takra'u naba'li. Ana baca, antum ikuti. Al-kalimatul jadidah itu. Al-kalimatul jadidah itu. Al-kalimatul jadidah itu. Al-kalimatul jadidah itu. Al-madrasah itu. Al-madrasah. Al-faslu. Al-hammamu. Al-mirhabu. Al-madbahu. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. As-suku. Al-yabanu. As-sinu. Al-hindu. Al-filipinu. Al-mudiru. Dhahaba. Kharaja. Al-madrasatu. Pak Eko artinya? Sekolah. Taib, al-faslu. Mas Bobi. Wisi. Nah. Kita belajarnya di fasl. Al-faslu apa? Seorang itu belajar itu di fasl. Murid-murid kalau belajar di fasl. Masuk wisi artinya. Al-faslu artinya kelas ya, bukan wisi. Bahaya kalau wisi. Al-hammamu, Mas Agus. Al-hammamu. Apa? Masri. Al-hammamu, kamar mandi. Naam, al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu. Mas Yusuf. WC, ini baru WC ya. Jangan ketukar belajarnya di fasal, belajarnya di mirhad. Naam, kalau BAB di al-fasal lah. Keliru nanti. Naam. Al-madbahu. Pak Jumardin. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar. Taib al-jami'atu, Pak Arsyad. Universitas, kampus. As-suku. Pak Andika. Pasar. Al-yabanu. Mas Bram. Al-yaban. Nah, negara ini, negara di sampingnya Cina. Yaban, Jepang ya. Jepang, al-yabanu Jepang. As-sinu, Pak Maman. Cina. Al-hindu, Pak Eko. India. Al-filipinu, Mas Bobi. Filipina. Al-mudiru, Mas Agus. Kepala. Kepala sekolah. Naam. Dhahaba, Mas Dwi. Taib, kharaja. Mas Yusuf. Keluar. Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Taib. Terus di bawahnya ada kesimpulan dari huruf-huruf jar. Fi, ala, min, ila. Min hurufil jar. Ini semuanya fi, ala, min, ila. Min hurufil jar. Termasuk huruf-huruf jar yang ketika dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isimnya menjadi majrur. Wa alamatuhu al-kasrah. Tandanya dengan al-kasrah. Taib. Ilahuna ada yang ditanyakan? Bihada intahina minat dersi al-rabi. Dengan ini kita selesai dari pelajaran yang keempat. Yang kesimpulannya adalah al-khulasah minat dersi al-rabi ma hawla al-jar wal-majrur. Terkait dengan huruf jar. Kesimpulan dari pelajaran yang keempat ini adalah huruf jar. Naam, yang dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isimnya menjadi majrur alamatu al-kasrah. Naam, wa sayati insyaallah, naam, ad-darsu al-khamis. Berikutnya adalah pelajaran yang kelima, yang di dalamnya ini ada faedah atau kaidah baru dalam ilmu nahwu. Naam. Insyaallah sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Naam, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.